Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sihah wal afiyah. Insyaallah hati kita bisa lebih sehat daripada jasmani kita, dan semoga jasmani kita bisa menjadi jasmani yang baik, sehat dan taat, dan semoga terus seperti ini panjang usia sampai nanti kita meninggalnya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih membahas kisah-kisah para awliya wassolihin. Dan malam hari ini kelihatannya juga belum bisa selesai kisahnya Sayyiduna Ibrahim bin Adham. Ya, kita masih di satu tokoh, yaitu Sayyiduna Ibrahim bin Adham. Gak apa-apa, gak selesai-selesai, gak apa-apa. Ya, biar kita panjang umur. Ya, jadi kalau gak habis-habis berarti kan ceritanya harus ada terus ya. Kalau ceritanya harus ada terus kan insya Allah kita panjang umur. Ya, kita nawaitu mempelajari sejarah para wali ini tanpa henti sepanjang hidup kita, dan semoga apa yang kita dengar bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, kepada seluruh keturunan dan sahabat-sahabat kita. Yang sudah dapat minuman silahkan bisa diminum, diunjuk ya, nyantai majelisnya. Seperti biasa kita nyantai-nyantai saja. Kemarin kita udah bahas masalah antara orang kaya yang syukur sama orang miskin yang sabar. Mana yang lebih utama? Menurut Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, untuk zaman seperti ini, orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang sabar. Cara ngukurnya begini. Kalau zaman itu yang banyak orang kaya, masyarakat itu kaya, maka orang miskin yang sabar itu lebih utama daripada yang kaya dan bersyukur. Kalau suatu zaman yang banyak itu orang yang miskin gitu, maka yang kaya dan bersyukur lebih utama daripada yang miskin dan sabar. Nah, kalau zaman kita ini diukur ekonominya, memang masyarakatnya lebih banyak yang miskin ketimbang yang kaya. Makanya yang kaya mau bersyukur itu lebih utama daripada yang miskin dan sabar. Kenapa? Yang kaya bersyukur pasti dia akan banyak berderma kepada yang kurang mampu. Dan yang kaya bersyukur itu semakin sedikit jumlahnya dibandingkan yang kaya dan lalai. Orang kaya lalai itu jumlahnya luar biasa banyaknya. Semoga kita bisa menjadi orang kaya yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pada kisah-kisah selanjutnya. Waruwiya annahu kana ya'malu fil hasad wa hafidhul basatin wa ghairu dhalik wa yunfiqu ala man fi suhbati minal fuqara wa kana ya'malu naharahu wa yastami'una lailan ila mawdhi' wa hum siyam wa kana Ibrahim yubti'u fi ruju'ihi min 'amalihi faqalu lailatan halumma nusbikhu hatta la yubti' fi ruju'ih min amalih fa fa'alu wa namu fa ja'a Ibrahim fa dhanna annahum lam yajidu ta'aman fa aslahahu lahum fantabahu wa qad wada'a shaybatahu fi an-nar wa yanfakhu biha fa qalu lahu fi dhalik fa qala dhanantu annakum ghanimtum ju'a li ajli al-'adam fa aslahtu lakum dhalik fa qala ba'dhum li ba'd undhuru ma alladhi 'amilna wa ma alladhi yu'amiluna bih. Ini kisah bagaimana perjuangan Sayyiduna Ibrahim bin Adham untuk teman-temannya. Begini Bapak, Ibu, jenengan pilih mana? Punya teman orang kaya atau punya teman orang miskin? Kalau orang zaman sekarang duwe kanca wong sugih ki mesti senang, betul kan? Wah, teman saya orang kaya. Betul seperti itu. Jadi kalau punya teman orang miskin, gelo. Nah, teman orang miskin itu kenikmatan. Jadi kalau punya teman orang miskin itu nikmat. Kenapa? As-saulah wal jaulah lahum yaumil qiyamah. Karena kelak di hari kiamat yang megang kekuasaan di hari kiamat nanti itu adalah orang-orang miskin, bukan orang kaya. Itulah keadilannya Allah. Kalau di dunia orang kaya megang kekuasaan, gitu kan? Yang miskin mesti kalah. Ya, kalahnya karena duit. Perkara dengan duit yang kaya menang, yang miskin kalah. Selalu begitu. Memang ada ketidakadilan dalam kehidupan dunia ini karena ulah manusia. Sama Allah dibales di akhirat nanti. Di yaumil qiyamah yang pegang kekuasaan yang miskin. Yang megang kekayaan kekuasaan yang miskin. Yang kaya ini tidak memegang kekuasaan. Makanya diingatkan oleh baginda Muhammad SAW, hei orang-orang kaya, khudhu yadan 'indal masakin au kama qala SAW. Coba kamu di dunia ini cari orang-orang miskin yang bisa jadi temanmu, biar nanti di akhirat mereka itu menolong engkau. Ya, maksudnya jadi teman bagaimana? Ya disantuni, ya kita apa yang kita punya ini diberikan untuk orang-orang miskin. Mungkin ada yang nanya, lian podo melarate pripun, Bib? Ya, kalau sama-sama melarat gimana, Bib? Perintah Rasul ini bukan cuma untuk orang-orang yang kaya dalam arti hartanya berlimpah. Orang kaya itu punya kelebihan dibanding yang lain, berarti dia lebih kaya dibanding yang lain. Misal kita sehari makan 3 kali, tonggo kita sehari makan 2 kali, sugih sinten. Kita lebih kaya. Ini ukuran ekonomi. Nah, kita berusaha cari teman yang miskin yang bisa kita membantu sehingga nanti di hari kiamat kita dibantu oleh. Nah, orang-orang soleh dulu paling senang kumpul sama orang miskin. Ya, tapi orang miskinnya enggak seperti orang miskin zaman sekarang. Seperti yang sudah saya sebutkan Jumat yang lalu ya, orang miskin zaman dulu itu sadar diri, neng dunia aku wis melarat, neng akhirat kudu sugih. Di dunia saya ini udah miskin, di akhirat saya harus kaya. Makanya orang-orang miskinnya ibadahnya luar biasa. Karena itu identik orang-orang sufi, para wali, itu disebut fuqara. Ya, orang-orang yang fakir. Walaupun maknanya dalam itu fakir ilallah, dan secara zahir juga fakir. Ekonominya memang lemah, miskin. Nah, termasuk di sini Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anuh, beliau itu punya teman orang-orang miskin yang cukup banyak jumlahnya. Setiap hari yang membiayai hidup teman-temannya itu adalah Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anuh. Beliau kalau pagi kerja menjaga kebun ya. Dan dalam kondisi berpuasa. Wa kana ya'mal naharahu. Siang hari dia bekerja, kondisinya berpuasa. Nanti kalau malam kumpul sama teman-temannya yang miskin, kemudian Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu membelanjakan semua uang yang didapat dari hasil kerjanya di siang hari untuk memberi santapan berbuka buat teman-temannya. Saya mau nanya, yang model begini masih banyak enggak nih? Orang miskin cari duit bukan untuk ditabung tapi didungke koncone. Masih banyak enggak? Enggak ada. Nah, ini namanya orang miskin yang syukur, ini abot nih. Orang miskin sabar itu biasa. Kalau orang miskin syukur itu luar biasa. Ini yang bisa mengalahkan orang kaya yang syukur nih. Ya, orang miskin yang syukur. Nah, karena beliau ini kerjanya maksimal, suatu hari beliau kadang terlambat gitu loh. Kalau pulang terlambat. Jadi sudah maghrib, sudah waktunya berbuka, beliau belum datang. Sehingga temannya itu makannya terlambat. Nah, teman-temannya ini batin, wah, Ibrahim bin Adham ini kelihatannya memang sengaja dilambat-lambatkan pulangnya ini. Ya, sengaja dilambat-lambatkan pulangnya ini. Jadi mungkin biar kita sudah apa namanya enggak makan, atau kitanya sudah dapat makanan, ben uangnya enggak kelong. Mungkin seperti itu. Akhirnya mereka sepakat nih teman-temannya. Yuk kita kerjain saja beliau. Ya. Kita yang pulang awalan, kita pulang lebih awal sehingga nanti kalau Sayyidina Ibrahim bin Adham ini sudah pulang ya, pulang ke tempat pertemuan kita, kita sudah makan dan kita sudah tidur, tapi nanti beliau mengira kita belum makan. biar dikira kita belum makan, kita tidur saja. Betul, hari itu Sayyidina Ibrahim pulang terlambat. Dilihat teman-temannya sudah tidur. Apa yang dilakukan? Faja Ibrahim fadhanna annahum lam yajidu ta'aman fa aslaha lahum. Karena mengira teman-temannya ini belum makan, belum buka gitu ya. Maka Sayyidina Ibrahim yang belum buka, yang belum berbuka ini, beliau tidak makan tapi menyiapkan makan untuk teman-temannya yang tidur. Dimasakkan buat api, ngambil air, nanak nasi kalau kita ya, disiapkan semua. Akhirnya temannya itu lihat ini aneh nih orang. Kok apa namanya sibuk sekali gitu ya, sibuk. Ditanya, "Kenapa kamu kok sibuk?" Bangun akhirnya temannya ya. "Kenapa kamu sibuk?" Dijawab, "Ya, saya lihat kalian tidur, berarti kalian belum makan. Ini lagi saya siapkan makan untuk berbukanya kalian semua." Teman-temannya yodo nangis. Coba lihat ini loh, kita ini sudah makan dan pura-pura tidur untuk ngasih pelajaran kepada beliau yang pulangnya telat. Ternyata beliau gak pernah mikirkan dirinya, yang dipikirkan teman-temannya. Saya mau nanya, model begini masih banyak atau langka? Loh genah Ramadan muadzin saja dibilani buka sik lagi adzan. Ya, Ramadan tuh muadzin yang nyantai itu buka dulu baru adzan, bukan adzan dulu dari buka. Jadi muadzinnya mentengkan dirinya dulu baru orang lain boleh buka. Banyak enggak yang model begini? Banyak, termasuk jenengan sama saya ya. Termasuk kita-kita ini kalau suruh jadi muadzin Ramadan udah nyicipi dulu gitu kan, batalkan dulu. Nah ini Sayyiduna Ibrahim bin Adham memiliki sifat ithar, mengutamakan orang lain meskipun dalam keadaan membutuhkan. Bapak ibu sekalian, satu hal yang perlu dimengerti. Ibu-ibu mungkin gak bisa lihat saya ya, saya tak berdiri ya. Ya, Mas tolong shootingnya dipaskan dulu. Ya, nanti insya Allah saya lagi pengen merancang gimana saya kalau duduk bisa kelihatan semua. Nanti mungkin mau saya buat kecil di sini, agak tinggi dikit tapi manis gitu, sehingga tidak mengganggu yang di sekitar saya dan saya juga merasa enggak enak hati gitu ya, biar hatinya juga enak karena banyak yang lebih tua, mau ngomong lebih tua ya enggak enak. Engko darane aku sing nom dhewe. Serba salah ya, Bu ya. Iya. Tidak mungkin seseorang menjadi waliullah. Ini perlu dicatat. Tidak mungkin seseorang menjadi waliullah kecuali dirinya itu punya jiwa yang dermawan. Jadi gak ada judulnya orang pelit jadi wali, wis gak mungkin. Jadi jenengan kalau pengen jadi wali Allah, latihan itu dulu. Ngetoke duit abot ra, yen ji abot jangan berharap jadi wali Allah. Serius ini. Jadi kalau kita pengen jadi wali Allah, ya itu mujahadahnya. Gimana kita gak abot ngeluarkan duit, itu baru salah satu langkah loh ya. Syarat utama, tidak mungkin. La yatakhidullah waliyan, Allah tidak akan mengangkat seorang wali yang orang tersebut dalam kondisi bakhil, pelit, eman-eman terhadap harta duniawi. Karena syaratnya jadi wali, blas gak gagas dunia. Yang digagas semua akhirat. Karena itu disifatkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khososoh. Sifatnya para wali itu bisa mengutamakan orang lain meskipun beliau dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Seperti Sayyiduna Ibrahim bin Adham yang kita baca tadi ya. Dalam kesempatan yang lain, Sayyiduna Ibrahim bin Adham itu pergi, Bu, jalan-jalan ngajak temannya. Kamu boleh ikut bareng sama saya, cuman syaratnya satu. Ini yang mau mencontoh boleh. Nanti kalau mengajak saya pergi jalan-jalan ngomong sama saya begini ya. Ya, kamu boleh ikut pergi sama saya ke luar negeri, syaratnya satu. Kantongmu jahitan. Dompetmu tutupan. Duitmu simpenan, semua yang membiayai perjalanan dan kebutuhan kamu adalah saya. Kalau kamu setuju dengan syarat seperti ini, baru boleh ikut saya. Kalau misalnya kita yang ditawari begitu, seneng atau seneng? Ya, iki sing tak goleki gitu kan. Memang cari yang seperti ini. Ini model-model seperti kita. Kalau orang dulu dibilang gitu, ya sedih. Kenapa? Karena pengen jadi orang yang bisa membantu temannya. Pengen jadi orang yang ngeluarkan lebih banyak. Tapi karena Sayyidina Ibrahim ini seorang ulama ya, orang soleh, temannya pun mengatakan, ya udah kalau emang syaratnya begitu ya sendiko dawuh, manut saja. Coba perhatikan. Ini kalau kita udah bisa mencontoh yang begini-begini, hidup tuh rasanya indah. Berangkat naik kuda, boncengan berdua kan, boncengan berdua naik kuda. Di tengah perjalanan udah sampai kira-kira 2 kota, 3 kota, temennya itu sakit. Ya temennya sakit. Kemudian uang bekal ini udah habis. Bekal udah habis. Lah orang soleh itu gak mikirkan dirinya. Kalau mikirkan dirinya, aku poso iso, puasa aja gak masalah. Tapi jangan maksa koncone poso, yuk do poso yo. Gak begitu. Beliau puasa sanggup, tapi temennya nanti bagaimana? Jangan diukur orang lain sesuai dengan kemampuan diri kita. Untuk orang lain ambil kemampuan standar yang paling ringan. Ya standar paling ringan. Misal kita pergi keluar kota, kita mampu sehari makan sekali. Ning koncone yo jadi jak mangan sedino ping pisan. Jangan teman kita paksa satu hari makannya sekali. Kenapa? Kekuatannya beda-beda. Normalnya orang sehari makan 3 kali, ya kita berhenti di 3 tempat. Biar teman kita bisa makan enak. Jangan ukur dengan diri kita. Lah kebanyakan orang kan enggak. Kalau ngejak orang diukur dengan dirinya sendiri. Meski aku ketok eko kuat kin sedina ora mangan. Terus mangan kabeh yo. Repot enggak kalau punya teman begitu? Repot. Nah kalau suaminya begitu repot gak? Repot kan? Kita harus ngukur dengan standar minimal. Standar yang paling kecil. Nah Sayyidina Ibrahim bin Adham juga begitu. Temannya sakit. Bekal udah habis. Temannya tampak bingung gitu ya. Nanti makannya apa? Wahai Ibrahim, ini bekal habis. Uang udah gak ada. Nanti kita mau makan apa? Ya. Terus saya ini obatnya gimana gitu. Tenang-tenang. Kalau bahasanya Gus Dur, gitu aja kok repot. Ya kan? Enggak usah mikir. Itu bahasa saya, ojo mikir. Dah, saya keluar sebentar ya. Iya, keluar. Pulang bawa makanan banyak, bawa obat-obatan. Bawa makanan banyak, bawa obat-obatan. Temennya pun seneng makan. Ya, makan. Setelah selesai makan, temennya nanya, Ibrahim, ya, kamu dapat uang dari mana? Saya tahu kamu gak punya uang kok bisa beli makanan begini banyak, bekal begini banyak, obat-obatan cukup untuk saya. Dari mana uangnya? Oh, kudanya saya jual. Apa? Kudanya saya jual. Nah terus nanti kita melanjutkan perjalanan bagaimana? Jangan khawatir, tak gendong kamu. Kita jalan kaki, kamu saya gendong. Sakit ini, kamu saya gendong. Dan itu betul-betul dibuktikan. Beliau gendong temannya melampau 3 kota. Sampai ke tempat tujuan. Ada yang mau nyontoh? Jual motor untuk temannya ada? Hah? Ibu-ibu jual gelang untuk suaminya ada yang mau? Suaminya butuh modal. Ibu-ibu kira-kira ngambil modalnya suami untuk beli gelang atau nyetorkan gelangnya untuk modal suami? Gitu kok mengaku teman seperjalanan dunia akhirat. Bu, coba manusia-manusia seperti Sayyidina Ibrahim bin Adham ini langka atau enggak langka nih? Langka ya. Kira-kira kalau misalnya di Jawa Tengah ada, jenengan rela menjadi istrinya? Mumet tambahan. Wah, king kowe didol kabeh repot. Ya repot. Sayyidina Ibrahim bin Adham ini orangnya berderma untuk orang lain. Semua itu diajak dirinya, keluarganya untuk bantu orang lain. Orang yang begini, makanya Rasulullah SAW telah bersabda, yang maknanya ya, untuk orang-orang yang mencintai aku, siap-siap miskin. Siap-siap miskin loh ya. Yang mencintai aku, siap-siap miskin. Bukan yang mencintai aku, jadi miskin, bukan. Yang mencintai saya siap-siap miskin. Maksudnya apa? Kalau mencintai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjuang. Lah kalau berjuang beneran harus rela berkorban. Dan kalau ibu-ibu itu sudah terbukti sebetulnya sering berkorban. Bu, mau punya anak berkorban atau tidak? Berkorban kan? Sakit kan? Sakit. Kemudian resikonya meninggal, ibu jalani kan? Hasilnya apa? Bisa dapat anak. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, perjuangan memang butuh pengorbanan. Dan orang-orang soleh karena mencontoh Nabi Muhammad SAW, ya harus siap miskin. Jenengan kalau mau dakwah, jangan pengen jadi orang kaya. Maksud dakwah nawa itu golek duit. Na'udzubillah min dzalik. Dakwah itu harus siap ngeluarkan duit. Perkara nanti dapat duit, ya keluarkan lagi duitnya. Dapat duit, keluarkan lagi duitnya. Dapat duit, keluarkan lagi duitnya. Terus begitu semuanya untuk perjuangan di jalan Allah. Siap-siap punya jam, jual. Punya motor, jual. Punya mobil, jual. Punya rumah, jual. Gitu. Kecuali rumah untuk pengajian, jangan dijual. Untuk ngajinya bagaimana kan? Kalau rumah pengajian dijual, nanti ngajinya bagaimana? Gambaran itu Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Sampai di sini jelas? Ya. Pernah suatu ketika, ini kisah saya dengar dari kakek saya, semasa hidup kakek saya, almarhum. Nama kakek saya Habib Ahmad. Beliau itu meninggal usia 93 tahun. Ya, dan tidak pikun. Tidak sakit. Tiap malam masih sholat apa namanya witirnya itu tidak pernah ketinggalan, istiqomah. Ketika kakek saya itu dalam kondisi jatuh wudhu, mau sholat malam jatuh, sehingga tidak bisa gerak, gak bisa bangun ya, gak bisa bangun dari tempat tidur. Dalam kondisi yang seperti itu, masih ada tamu yang pengen curhat. Mau ketemu Habibnya, mau curhat. Dan saya kasih tahu, kakek saya miskinnya luar biasa. Rumah ngontrak, kadang itu sudah jatuh tempo, uang bayar belum ada. Kamarnya itu gedek. Serius, ya, benar-benar gak mampu sama sekali. Dalam kondisi sakit seperti itu, datang satu orang pengen ketemu, pengen curhat sama Habibnya. Kenal kakek saya juga tidak, cuman dengar-dengar di Kudus ada orang tua Habib, namanya Habib Ahmad, doanya mustajab gitu. Cuman dengar begitu. Akhirnya kata ayah saya waktu itu, loh ini ayah saya lagi sakit, ini nggak bisa gerak gitu, nggak bisa gerak. Wong kita perkirakan itu hanya kalau ngomong jelas, ingetan luar biasa. Wong saya itu pernah gaya bu. Wong saya tuh mimpi kalau kakek saya mau meninggal gitu ya. Pas saya bangun dari tidur, dapat telepon kakek saya jatuh di kamar mandi kan. Mimpinya nyambung gitu ya. Jadi saya cuman nunggu hari. Saya temenin tuh sambil saya batin. Nah, kayak ya, warisan ilmunya jangan didumkan yang lain ya, tak pek saya saja ya. Loh, saya ngomong terang-terangan ya. Kemudian saya tuntun, "Yuk, kek, dikiran yuk. Ayo, saya ajak baca Asmaul Husna." Jawabannya apa? "Dah, kau lereno nanti kau kesel." Ini bahasanya orang tua gitu. "Kau lereno nanti kau kesel. Biar aku tak baca Asmaul Husnanya sendiri, terus mau tak lanjut manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani." Dah, apal manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani umur 93 tahun. Loh, kita sering namanya buka buku Nurul Burhan. Beliau apal. Makanya kalau ada orang-orang thariqah kok enggak suka manakiban kuwi aneh. Ya, semua orang thariqah, entah thariqah Alawiyah, entah thariqah Qadiriyah, entah thariqah Syadziliyah, apapun thariqahnya pasti akan suka dengan manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya hati-hati kalau sampai ada orang ngaku berthariqah kok udah mulai tidak suka dengan manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu ada tanda-tanda tidak beres ya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh saya lanjutkan? Apa? Hah, kakek ya. Udah manakib dibaca, artinya kesadaran, suara semua normal. Yang tidak bisa satu, bangun dari tempat tidur, kan itu saja. Nah, datang tamu, kata ayah saya ini, ayah saya enggak bisa nerima tamu, kondisinya enggak mungkin kan. Rumahnya kecil, kecil. Jawaban kakek saya dari dalam gitu ya. Tamunya suruh masuk, biar kesini gak apa-apa, tak temuinya. Akhirnya ini orang sehat ketemu orang sakit, yang sakit geletak, yang sehat seger berdiri. Nanya kakek saya, "Ada apa, nak?" "Gini loh, Bib, saya ini orang Pati, lah ngirim sapi ke Bogor. Satu truk, Bib, itu sapinya udah sampai di Bogor, tapi duitnya gak nyampe-nyampe Pati." Jadi sapinya udah sampai Bogor, duitnya gak sampai Pati. "Gimana ini, Bib?" Jawaban kakek saya cuma satu. "Dah, kamu sholat. Kamu sholat aja. Minta sama Allah. Kamu sholat, minta sama Allah. Beres, insya Allah." Langsung orang itu keluar ke bagian ruang tamu. Ya kecil, tapi di sekat-sekatnya ada ruang tamu. Kata orang tersebut ke ayah saya, "Bib, Bapak jenengan tuh Bib Ahmad ngentikonya bener." "Nah, bener gimana?" "Seumur-umur saya itu Islam tapi ora tahu sholat." Nah, ya. Terus kata saya, "Ya wis, tapi ngerti toh sholat?" "Ya ngerti. Ya udah, sekarang wudhu, yuk sholat." Akhirnya sholat jamaah. Terus abah saya ngomong, seumur-umur ki aku dadi makmum, lagi bisa niki aku dadi imam. Jadi yang satu baru pertama jadi imam, yang satu baru pertama sholat. Jadi seperti itu nih, kehidupannya demikian. Nah itu pernah ngomong sama saya dan ayah saya, kisah Sayyidina Ibrahim bin Adham. Apalan itu? Ya, suatu hari Ibrahim bin Adham masyian ilal hajj, berjalan kaki untuk menunaikan ibadah haji. Orang dulu kalau haji itu jalan kaki atau naik unta atau naik kuda. Yang punya unta kuda berarti punya harta. Yang jalan kaki berarti enggak punya apa-apa. Dilihat jalan kaki, kemudian ketemu dengan seorang yang naik kuda. Gagahnya orang ini naik kuda. Maka nanyalah orang yang naik kuda, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina turid, kamu mau kemana? Dijawab, uridul hajj. Yang nanya dari kendaraan tadi, kamu mau pergi haji, kamu mau lewat hutan padang sahara yang ganas, kamu jalan kaki, mana kendaraan kamu? Kendaraan kamu mana? Ini bahaya, maksud jalan kaki sekian jauh. Dijawab sama Sayyidina Ibrahim bin Adham, li maraqib katsirah walakin lan taraha anta. Saya punya kendaraan banyak, tapi kamu enggak bisa lihat. Belum levelnya. Enggak bisa lihat. Mungkin kalau kita potong cerita di sini kita mikir, "Wah, kendaraannya opo?" gitu kan ya. Bangsa alus itu sing raketokan. Bukan. Maka ditanya sama orang tadi, "Apa kendaraanmu?" Ya, apa kendaraanmu? Dijawab, kalau di jalan nanti saya dapat nikmat dari Allah, raqibtu markabas syukur. Kalau di jalan, dalam perjalanan, jalan kaki dapat nikmat dari Allah, raqibtu markabas syukri. Saya akan kendarai kendaraan yang namanya syukur. Kalau di jalan saya dapat musibah dari Allah, ya bukan nikmat, lawannya nikmat, saya akan kendarai kendaraan yang namanya sabar. Kalau ternyata di jalan, ya saya mendapatkan bencana, jadi kelasnya di atasnya musibah, bencana yang luar biasa, maka saya tahu bahwasannya takdirnya Allah gak bisa ditolak. Nah kalau di jalan, nanti saya itu diajak nafsu saya untuk maksiat, saya akan naik kendaraan yang namanya eling mati. Umur sing entek kui wis akeh, sing turah tinggal titik bariki mati. Itu yang akan saya kendarai, kendaraan eling mati. Katanya yang naik unta atau naik kuda tadi, yai Sayyidina Ibrahim, silahkan kamu jalan, sing duwe kendaraan aku. Ketoke aku ki numpak kendaraan, tapi ra duwe kendaraan. Saya mau nanya, ini betul atau betul? Kita ini kalau naik motor, tiba-tiba ban kempes, bilangnya innalillah atau aduh? Aduh, kempes meneh. Sopo kising basangi paku, akhirnya gerutu dan lain sebagainya. Kendaraan sabar tidak kita pakai. Ini dalam perjalanan yang penting ya, empat kendaraan ini. Laitu Sayyidina Ibrahim bin Adham dalam perjalanan udah punya kendaraan yang seperti itu. Ini cerita yang kedua. Kemudian, qala syakik, kunna indahu yawman idmarra bihi rajulun faqala, alaysa hadza fulanan? Faqulna na'am. Faqala rajulin adrikhu wa kulluh lima lam tusallim. Faqala luh innam ra'ati wada'at wa laysa indi syai' fa kharajtu syabhal majnun. Faqala inna lillahi ghafalna an sahibina. Thumma istakradha lahu dinarain wa amara an yashtariya lahu bidinar ma yusluh wa yadfa ilayhi al-akhar. Fada'fa dharga ila zawjatih. Faqalat Allahumma la tansa hadhal yawm li Ibrahim. Fafariha farahan lam yafrah mithlahu qad. Ini cerita nih bu. Dah ini kalau diterus-teruskan nanti kita nangis bareng ya. Masya Allah. Bib Muhammad silahkan masuk ke dalam. Sayyidina Ibrahim bin Adham ini lagi duduk-duduk dengan temannya. Tiba-tiba ada satu orang yang dikenal itu lewat. Ya, yang dikenal lewat. Tapi enggak mengucapkan salam. Tidak mengucapkan salam. Lewat begitu saja. Maka kata Sayyidina Ibrahim bin Adham kepada temannya, "Tolong kamu kejar orang tadi. Coba ditanya, kenapa kok enggak sempat mengucap salam? Alasannya apa?" Perhatikan nih ya, orang soleh ya. Bukan karena dia enggak dikasih salam terus marah, bukan. Tapi dia tahu, ini orang biasanya ngucap salam. Kok sampai jalan begitu cepat, sampai enggak sempat ngucap salam. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Maka dikejar nanya, kamu tadi kok enggak sempat ngucap salam, kenapa? Maka dijawab, jawabannya itu membuat apa namanya, yang nanya jadi ya hatinya itu ya melas gitu loh. Mohon maaf, saya tadi gak sempat ucap salam. Istri saya barusan melahirkan, saya gak punya uang, saya gak punya apa-apa. Jadi ya saya keluar seperti orang gila nih, mau cari uang kemana ini. Balik orang tadi nemui Ibrahim bin Adham. Yai, kalau bahasa kita yai gitu kan. Kalau dulu syekh gitu kan. Yai, beliau tadi tidak sempat ngucap salam soalnya istrinya barusan melahirkan dan tidak punya uang. Terus ini mau ngurusi buat persalinannya pakai apa gitu. Jadi bingung, seperti orang gila, enggak ingat apa-apa. Ibrahim bin Adham kemudian mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Beliau merasa dirinya yang kena musibah. Kok sampai ada teman kita muslim yang enggak punya uang untuk persalinan saudaranya, kita enggak ngerti. Coba ini. Yang model begini masih ada enggak ya? Hah? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Langsung beliau keluar cari hutangan. Karena Ibrahim bin Adham juga enggak punya uang. Lah yang enggak punya uang saja bisa kroso begitu, zaman sekarang sing duit-duit kok blas ora kroso. Ya terus nanti kira-kira mau hidup nikmat di surga, mimpi kali. Ya wong yang namanya Uwais Al-Qarani rahimahullah, Sayyidina Uwais Al-Qarani, beliau itu tiap hari makannya mungkut dari tempat sampah, dibersihkan sisa-sisa makanan, roti kering, orang Arab kan makan roti gitu ya. Sisanya tuh cuil-cuilannya dibersihkan, kemudian dimakan. Itu kadang rebutan sama anjing. Kadang ada anjing yang di situ nyala-nyala. Beliau mengatakan, ya anjing tolong jangan nyala-nyala. Oh, kita sama-sama cari rezeki kok. Kamu-kamu yang di sana, saya di sini. Coba nih. Ini orang yang kata Rasul, afdhalut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Yang katanya Rasulullah SAW kepada Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, wahai Ali, wahai Umar, cari orang namanya Uwais Al-Qaran dari Yaman. Kalau ketemu dia, ucapkan salamku untuknya, dan kalian berdua minta doa darinya. Coba bayangkan, yang Rasul nyuruh Khalifah Umar dan Ali minta doa, orangnya tiap hari makan dari tempat sampah, dibersihkan, itu pun kadang rebutan samaan anjing. Beliau ngomong, anjing kamu sana, saya tak di sini. Udah. Setelah itu beliau makan sedikit, nangis, angkat tangan malam doa, ya Allah, kalau sampai ada satu dari umat Rasulmu yang kelaparan tidak bisa makan, tolong aku jangan disiksa, ya Allah. Beliau merasa bisa makan, kok sampai ada yang gak bisa makan, berarti beliau gak memperhatikan yang gak bisa makan, nanti takut dituntut sama Allah di akhirat. Itu yang gak punya. Lah nek sing duwe-duwe mangan penak, lali karo sing ra duwe iki kira-kira nang akhirat arep penak, mimpi kali. Ya, mimpi kali. Cukup jelas? Belum selesai ceritanya tadi. Cari utangan, ya, cari utangan. Mana sekarang orang yang mau nyari utangan untuk orang miskin? Mana sekarang orang yang mau nyari utangan untuk membantu orang lain? Rela dia menghutang bebannya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Yang begini sudah semakin langka. Apa yang dilakukan? Hutang 2 dinar. 1 dinar itu setara kalau kurs rupiah sekarang, emas itu ya, kurang lebih 1 juta. Jadi kalau 2 dinar berarti 2 juta. Tempo dulu 2 juta itu luar biasa. Kemudian beliau berkata, nih kasihkan orang tadi. Yang satu buat keperluan apa namanya, persalinan, yang satu serahkan istrinya buat pegangan. Ya, buat pegangan istrinya. Langsung diserahkan, pulang. Ya, istrinya terima gitu, senangnya luar biasa. Langsung angkat tangan istrinya, ya Allah, sambil nangis gitu ya. Ya Allah, tolong hari ini jangan engkau lupakan Ibrahim bin Adham. Tolong ya Gusti, iling-ilingan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham mengatakan, saya tidak pernah senang seperti senangnya saya mendengar doanya wanita yang tadi melahirkan dan tidak punya duit, kemudian dapat uang mendoakan seperti itu. Saya mau nanya, kalau begini jadi wali pantas atau enggak pantas? Ya pantas, ini mantap. Mantap, B-nya banyak, mantap. Ya Bu ya. Bapak-bapak sekalian mau niru? Jawabannya lambatnya gitu ya. Lambat. Sayyiduna Abu Bakar Al-Adni, mirip ini. Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus, apa namanya? masih, kalau nasab saya di ke atas tuh nanti masih ketemu lah, masih ketemu walaupun apa namanya, dari satu kakek, ayah beliau adalah kakek saya gitu ya. Abu Bakar Al-Adini bin Abdullah Al-Idrus, itu ayahnya beliau adalah kakek saya. Nah, Habib Bakar Al-Adini ini orangnya sangat dermawan dan semuanya serba apa megah, enggak mau nanggung-nanggung. Saya pengen niru megahnya itu. Ya, kalau untuk ilmu tuh saya pengen niru megahnya. Beliau itu kalau mau ceramah ngapunten, nanti saya pengen punya murid-murid yang seperti itu. Enggak apa-apa kan niru yang baik ya, Bu ya. Beliau itu kalau mau ceramah naik kuda, kudanya tuh enggak pernah jalan di atas tanah tuh enggak pernah. Kenapa? Murid-muridnya gelarkan karpet. Kudanya di atas permadani, ya. Enggak mau kalah sama presiden. Presiden turun dari pesawat aja kakinya enggak boleh kena lantai. Digelarkan permadani merah. Lah ini ulama menyebarkan ilmu mewakili Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam juga harus dimuliakan. Beliau seperti itu, digelar dan muridnya itu jumlahnya luar biasa banyak. Dan kalau ada orang alim datang bertamu, beliau itu kalau jamu tamu yang alim, ulama, enggak nanggung-nanggung. Kalau orang-orang di Hadramut sana, di Aden, rumah itu kan terima tamu di lantai atas. Ya, makanya saya buat kamar di sini di lantai 3 itu. Jadi kalau saya terima tamu teman-teman saya itu di kamar lantai atas itu ya. Ya, niru-niru di sana gitu. Kamar itu di lantai atas. Kalau ada tamu ulama, beliau perintahkan sama murid-muridnya, sembelihkan kambing sebanyak jumlah anak tangga yang akan diinjak oleh ulama tadi. Padahal tamunya cuma satu. Ya, saya baru bisa niru gudangan. Terus pokoknya gudangan sok ya Bu ya. Iya, nawa itu kan innamal a'malu binniyat. Siapa tahu nanti sok ben berkembang dari gudangan jadi yang lain yang lebih hebat kan. Wallahu a'lam. Niat ta'zim sama sama ilmu. Waktu beliau meninggal dunia, ternyata hutangnya 90 ribu dinar. 90 ribu dikali 1 juta. Berapa itu? Hah? Kalau 1000 juta itu 1 miliar. Kalau 10 ribu juta berarti berapa? Kalau 90 ribu juta berarti berapa? Saya mumet pokoknya akeh gitu. Wah, utangnya luar biasa banyak. Kan utangnya harus dibayar. Ya, beliau ini belum dimandikan. Malamnya, jadi beliau meninggal dunia, malam harinya, besok kan mau dimandikan, mau dikafani, mau disolatkan. Malam harinya, orang terkaya di Aden, seorang ulama bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, sampaikan kepada Fulan. Fulan itu orang terkaya di kota Aden. Dia, saya perintahkan untuk memandikan jenazahnya Abu Bakar Al-Adini radhiyallahu anhu. Disuruh mandikan jenazahnya. Maka besok pagi ini sekelompok ulama datang ke rumah orang kaya tadi. Anda orang yang beruntung. Ini teman kita mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ngomong orang dulu mimpi ketemu nabinya, mimpi tenanan. Nusa iki kadang ngono wong sengawani ngaku-ngaku. Lagi ngelamun we kok ngaku-ngaku mimpi Kanjeng Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ini mimpi ketemu Rasulullah, katanya Rasulullah kamu disuruh mandikan jenazahnya. Nah, orang kayanya juga tahu diri, orang model wong saiki. Ngono to alhamdulillah. Orang sekarang begitu. Ini orang dulu orang kayanya juga alim. Zaman dahulu itu namanya di pasar tuh enggak ada ngobrolkan harga dolar berapa yang enggak ada. Zaman dulu di pasar tuh yang dikobrolkan, kita ini kalau wudhu kemudian bersentuhan kulit dengan lawan jenis kira-kira batal atau enggak? Oh batal, dalilnya di mana? Oh di kitab, bla bla. Lagi sing bakul karo sing tuku obrolannya hukum fikih. Itu zaman dulu, zaman sekarang. Jangankan kok bakul, santri aja obrolannya enggak fikih. Santri aja obrolannya dunia, itu bedanya udah luar biasa. Nah hasilnya, orang kaya ini karena alim, beliau berkata pada para ulama, tidak mungkin saya yang memandikan jenazahnya. Saya enggak punya ilmu, saya enggak pantas. Nah terus, gimana? Itu mimpi ada takwilnya. Nah orang kaya ini pinter ini. Orang kaya ini ahli takwil mimpi. Mimpi itu ada takwilnya. Saya orang kaya, suruh mandikan jenazahnya. Berarti saya disuruh membersihkan diri beliau. Coba jenengan cek beliau punya hutang berapa, biar saya yang melunasi. Nah orang soleh tadi ini, yang mimpi Rasulullah, ya, beliau apa namanya, malamnya mimpi lagi. Nah waktu siang itu ternyata didata utangnya 90 ribu dinar. Kata orang kaya tersebut, saya yang akan melunasi semua hutangnya. Orang kaya model begini sekarang juga sudah mati. Yang model begitu udah mati angel, cari begini susah. Nah, hasilnya malamnya mimpi lagi ketemu Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, sampaikan kabar gembira pada orang yang melunaskan hutangnya Abu Bakar Al-Adni, aku udah jamin untuknya surga. Surga dibayar cuma 90 ribu dinar kan, ya murahnya luar biasa. Wong sugih ki kadang ya bodoh goblok. Kadang gitu, orang kaya itu dikasih kesempatan dapat surga gampang, tapi ngebot-ngeboti duit. Lah wong sing ra duwe wae ngerti surga gampang, ra duwe duit ditokke duit e, kok sing sugih kok abot abot. Berarti kan bodohnya luar biasa. Dari gregetannya sampai saya ngomong goblok. Itu jadi saking gregetannya saya sama orang yang punya harta berlebih, tapi dikasih sama Allah pos-pos untuk dia menuju surga, kok tidak dia manfaatkan. Nah ini loh, Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu rela berderma, rela berhutang. Untuk siapa? Dirinya? Bukan. Untuk orang lain. Untuk dirinya? Poso. Untuk dirinya? Susah. Untuk dirinya? Gak enak. Itu tidak jadi masalah. Tapi untuk orang lain harus enak. Persis yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, anak dan istrinya ditinggal di padang Sahara. Beliau tidak mengatakan kepada anak dan istrinya, sing sabar yo, tak tinggal neng gini, ya, sing ikhlas, engko ke swarga, enggak begitu. Tahu istri ditinggal sendiri itu luar biasa susahnya kan ya di padang Sahara. Maka beliau angkat tangan berdoa. Kita tahu Nabi Ibrahim dibakar saja disuruh minta keselamatan dari Allah, enggak mau. Allah ngerti keadaan saya, biar Allah yang ngurus, udah saya pasrah. Kan begitu. Nah itu urusan diri beliau, mau dibakar, yang terbakar beliau, enggak ada sangkut pautnya sama orang lain. Beliau pasrah. Tapi ketika urusannya orang lain, istri, enggak nyuruh istrinya pasrah. Sing pasrah ya ke yora mangan rapopo ya. Enggak begitu. Beliau angkat tangan, beliau berdoa, ya Allah kirimkan rezeki, ya kan? Dari semua penjuru, buah-buahan, jadikan orang rindu, cinta, senang mendatangi mereka semua. Nah begitulah keadaan orang-orang soleh. Rela untuk orang lain itu yang enak, dan untuk dirinya yang tidak enak. Pertanyaan saya, kita semenjak kecil latihannya begini atau kebalikannya? Hah? Bu, jenengan untuk bapak rela bapak yang enak atau bapak yang gak enak? Jadi kalau misalnya ada roti, satu enak, satu gak enak, yang jenengan kasihkan bapak yang mana? Yang gak enak? Oh yang enak. Terus saya nanya sama bapak, bapak kira-kira kalau ada roti satu enak, satu gak enak, yang enak dikasihkan siapa? Ibu atau untuk jenengan? Pangan dewe gitu. Kalau jawaban yang retok cerdas gini, Habib, biar kita ini romantis, maka yang enak kita makan berdua, yang tidak enak juga kita makan bersama. Susah kita bersama, bahagia kita bersama. Ini jawaban orang romantis seperti saya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah-kisah ini kira-kira menjadi inspirasi enggak buat kita? Semangat enggak buat kita? Artinya, wong yang susah seperti beliau aja kok apa sanggup berkorban. Lah kita ini kan insya Allah ya tidak sesusah beliau secara ekonomi. Kenapa kita kok tidak mampu berkorban? Judulnya karena kita belum ngerti akhirat. Kita belum yakin betul dengan akhirat. Kita belum yakin betul setiap amal itu pasti dibalas oleh Allah. Kita masih menganggap apa yo, masih seperti itu. Terlampau banyak hitungan duniawinya, enggak mikir ukhrawinya. Kalau kita lihat orang-orang dahulu, beliau-beliau itu yang dipikir cuma akhirat, akhirat, akhirat dan akhirat. Teringat kisah ini. Ya orang ini kisah mau saya ceritakan urusannya karena beliau yang ada di sana fotonya. Habib Anis bersama almarhum mertua saya. Almarhum mertua saya putra tertua Habib Anis ketika banjir Solo. Ya banjir Solo. Ini kan Pasar Kliwon ini kelep nih kan. Nah, Masjid Riyad itu menaranya banyak dibuat ini apa namanya pos orang menyelamatkan diri di sana. Nah pada apa itu genteng atau apa wung-wungannya ya atasnya kerposnya terposnya genteng itu pada di situ. Nah waktu itu kan tidak ada makanan, ada telur ada telur. Terus mau makan telur godok. Ya telur, sak telur, airnya pakai apa? Ya air banjir, ambil ya, masak begitu telur. Ketika telur dikupas, ini sama Habib Anis, ini telur dikupas, diserahkan kepada almarhum mertua saya, kepada anak tertuanya. Kamu makan nih. Namanya bapak kan ngutamakan anak. Enggak model seperti kita. Awake dhewe anak turahane wae. Ini kalau kita, beliau ndak, nak makan gitu. Tapi anaknya juga istimewa. Pak, makan. Kamu yang makan. Enggak, kalau abah enggak makan, saya enggak mau makan. Jadi berdua ini bapak sama anak ayel-ayelan kon mangan telur. Kondisinya banjir, lama enggak makan. Orang tua sama anak model begini masih banyak atau udah langka ini? Wah, juga sudah langka. Lah itu orang-orang soleh itu memang mendidik ithar, mengutamakan orang yang lain dari kecil terdidik. Lah kita harus latihan. Kalau kita enggak latihan, susah. Bu. Jadi kalau ibu mau pergi keluar kota sama teman-temannya, ibu mulai latihan, cari tempat duduk yang paling enggak enak biar temannya yang paling enak. Bisa enggak? Oh, itu yang namanya biro umroh itu kesian. Itu sering kali ruwet gara-gara nanti ada yang enggak puas. Kok saya paling enggak enak ini yang bla bla bla bla gitu kan ya. Komplain itu karena dapat yang tidak enak. Yang lain merasa udah enak. Ini kok enggak adil ini dan lain sebagainya. Pergi bareng kan sering begitu ya. Yang satu misalnya apa namanya AC-nya di bis nyala, yang tiga mati. Yang mati ini ngomel. Terus kan yang nyala ya pura-pura enggak dengar. Ya pura-pura dengar. Ya, bisa enggak kira-kira kita kalau lihat orang-orang tua yang suka AC, AC-nya mati. Kita ini yang juga butuh AC, AC-nya hidup. Kemudian kita bangun ngomong, "Bu atau Pak, silahkan duduk di sini. Ini AC-nya nyala. Saya tuh enggak kuat AC kok, Pak. Padahal doyane AC." Bisa enggak ngomong begitu? Hal? Gaya Bib, gayanya Bib. Bisa gaya. Ini kadang kita, ya Allah, naik bus, naik kereta, duduk enak. Lihat ada orang tua atau wanita yang apa setengah baya dalam kondisi hamil, ngajek, ya berdiri, mikir Solo Bandung. Yang tak genteni, aku ngajek Solo Bandung, sengkleh. Ya, nok deh serapa apa wes ben ngerasa gini. Ini na'udzubillah min. Mendalik, lebih sah tidak kita bangun mempersilahkan silahkan duduk Pak. Pasti kalau dia orang mengatakan, oh enggak usah nak, ya, gitu kan? Kita kejap, oh enggak Pak, saya ini udah kebanyakan duduk nih, kok kesemutan. Biar saya tak berdiri enggak jadi masalah. Biar rodok enak. Kalau ngadek saya tuh tambah seger. Bisa tidak ngomong begitu? Jane yo ngapusi. Tapi ini suatu yang baik. Lah ini yang dicontohkan sama Ibrahim bin Adham, radhiyallahu taala anhu. Naam. Lanjutkan ceritanya. Ya. Wa raqiba marratan al-bahr faqala alaihim qalika rasul fi aba'ah wa nam faqila lahu ma tara manahu fihi min ashiddah faqala laysa hadha shiddah ashiddah al-haja ila an-nas. Beliau itu naik kapal. Suatu hari naik kapal bersama rombongan, kemudian terjadi badai yang luar biasa. Lah beliau kerukupan selimut tidur. Ya orang-orang di kapal bingung tuh. Ini kabeh bingung kapal tenggelam, kok Ibrahim bin Adham justru kerukupan selimut tidur. Kok sepertinya enggak ada apa-apa. Maka dibangunkan beliau. Kamu tahu enggak ini lagi kondisi gawat. Ini gawat, kondisinya berat. Kapal mau tenggelam, kamu kok tidur? Jawaban beliau sederhana. Ngene iki ora gawat. Gini ini enggak gawat. Begini ini tidak bahaya. Begini ini bukan sesuatu yang berat, bukan. Saya kasih tahu ya, yang namanya berat itu kalau hati kita butuhkan manusia, itu berat. Ketamper kita. Plok. Yang ketamper, jane ya ora krasa apa-apa, aleng aku. Dengar kalimat begini kadang kita enggak merasa apa, apakah rapi apa tuh aku ya ora mu mudeng. Yang namanya bencana, ya musibah, sesuatu yang berat, yang gawat, itu kalau hati kita bergantung pada manusia. Hati kita membutuhkan manusia yang lain, butuhi menungso. Ini yang namanya kita dalam kondisi gawat. Setelah ngomong begitu, Ibrahim bin Adham kemudian angkat tangan. Coba lihat nih orang soleh. Kalau doa enggak repot-repot, cukup angkat tangan, kemudian ngucap begini. Ya Allah, Allahumma Allahumma araitana kudratak fa'arinna afwak. Ya Allah, barusan tadi kamu sudah menunjukkan bagaimana kemahakuasaanmu. Barusan kamu sudah menunjukkan bagaimana kemahakuasaanmu. Tolong sekarang tunjukkan bagaimana kemahaampunanmu ya Allah. Cuman begitu, selesai berdoa, langsung badainya reda, kemudian lautannya tenang kembali. Ini yang namanya orang soleh. Coba kalau kita yang doa, tambah dadi. Ya, tambah dadi. Wah, angin tambah ribut. Tuh kok ngene lho, lain ini ya. Kalimatnya ini muncul dari orang yang betul-betul kenal sama Allah dan orang yang dikenal, disayang sama Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa kisah tentang Sayyidina Ibrahim bin Adham. Saya nanti kalau enggak lihat jam, enggak tahu, ngerti-ngerti sudah kemalaman. Pokoknya jam 10 selesai. Mas Roni tolong disiapkan, jangan lupa mic-nya. Kita akan ada tanya jawab setiap Jumat seperti yang sudah disepakati ya. Nah, sekedar informasi, alhamdulillah pelatihan sholat, kursus pesolatan sudah dimulai Rebu kemarin, Rebu dan Kemis ya. Yang mau ikut nanti Rebu depan dan Kemis depan. Waktunya jam 6:30 malam sampai jam 7:30 selesai. Bisa sholat maghrib di sini, nanti sholat isya juga di sini ya, silahkan hadir. Ini cerita berikutnya. Karena cerita ini menyentuh hati, boleh saya duduk? Boleh. Oh, boleh tapi tidak kelihatan. Ini bahasa yang menohok ini. Boleh tapi tidak kelihatan. Artinya bib jenengan tego ya lenggah. Gitu ya Bu ya. Ya sudah, berdiri aja kalau begitu. Saya ini pria yang penuh perasaan kok Bu. Ya. Wa qala ataitu lailatan ba'dal masajid li abitu fihi wa kanat lailah baridah falam amkin wa jarrartu bi rijli ila mazbalah hunak fa ra'aitu atun hamam wa waqad yuqad fa salamtu alayhi falam yurid salam hatta farigha min amalihi wa kana yaltafit yaminan wa shimalan fa qultu ya hadha lima la taruddu alayhi salam fi waqtihi fa qala kuntu musta'jiran fa khiftu an astaghila ma'ak فأقصر في عملي فآثم والتفاتي خوف الموت لا أدري من أين يأتيني فقلت فبكم تعمل كل يوم قال بدرهم ودانك فأنفق الدانك على نفسي والدرهم على أولاد أخي لي في الله مات منذ 20 سنة. Sebentar, saya terjemahkan dulu kurang lebihnya ya, pakai bahasa yang kira-kira bisa kita pakai untuk cerita sama orang lain. Ini yang ngomong sekarang Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Suatu hari di malam hari saya mendatangi sebuah masjid. Dalam perjalanan mendatangi sebuah masjid untuk istirahat. Ya, untuk istirahat. Kalau orang soleh istirahat di masjid boleh. Kenapa? Karena tahu adab-adabnya masjid. Tapi kalau orang awam istirahat di masjid itu banyak masjid yang melarang, ya kan? Kenapa? Soalnya orang awam kalau di masjid tidak punya adab, ngiler sak gon-gon. Ya, nanti buka baju juga seenaknya sendiri, sehingga kehormatan masjid, kesucian masjid itu jadi apa namanya? Jadi ya ternodai, terabaikan. Mendatangi masjid untuk istirahat di sana. Wa kanat lailah baridah, malam itu malam yang sangat dingin. Ya. Sehingga saya tidak bisa istirahat di masjid. Akhirnya dekat-dekat situ ada tempat sampah. Ya, tempat sampah ini maksudnya adalah tempat yang tidak layak untuk istirahat. Di sana juga saya lihat ada api yang menyala. Ada api unggun gitu kan. Ya sudah, saya dekat-dekat tempat situ selonjoran. Kalau bahasa kita selonjoran. Nah, saya lihat ada orang yang sedang menyalakan api unggun. Saya pun mengucapkan salam kepadanya. Tapi orang itu enggak jawab salam saya. Saya ucapkan salam, dia enggak jawab salam saya. Sampai dia selesai kerja, baru dia menjawab salam saya. Nah, orang itu masih muda, sebentar-bentar noleh kanan, sebentar-bentar noleh kiri. Akhirnya saya bertanya kepadanya, anak muda, kenapa tadi kamu saya kasih salam kok jawabnya telat? Setelah kerja selesai, baru kamu jawab. Terus kamu kok noleh kanan, noleh kiri, kenapa? Dijawab. Lah, saya ini kan karyawan. Saya ini tadi masih jam kantor, jam kerja. Nah, kalau jenengan ngasih salam saya, terus saya itu sibuk jawab salamnya jenengan, berarti saya korupsi jam kerja. Nah, nanti kan saya dosa, nanti saya ditanya sama Allah, terus jawabnya bagaimana? Nanya ini. Ini kira-kira banyak yang kekampleng atau ketutuk atau kepentung ini. Hah? Enggak kroso ya? Blas, enggak kroso kalau kita-kita ini. Terus, lah kenapa kamu kok noleh kanan noleh kiri? Saya noleh kanan noleh kiri itu saya takut mati. Saya kan enggak ngerti malaikat Israel datangnya dari kanan atau dari kiri. Jadi saya noleh kanan, jojo Israel teko. Oh, jojo Israel teko nih. Coba saya mau nanya. Pernah kita begini? Belum. Mau pernah? Enggak juga kan? Naam. Terus ditanya sama Ibrahim bin Adham, "Fabikam ta'mal kulla yawm?" Kamu satu hari kerja dapat gaji berapa? Jawabannya, dirham wa danik. Dirham itu ya kalau sekarang nilainya tinggi ya, karena uang perak itu kan di negara kita ini semua yang apa namanya sebetulnya kecil jadi besar. Contoh aja, uang judulnya itu cuman satu, ya cuman satu. Lah kalau di negara kita bisa jadi 11.700 satu dolar, jadi 11.700 rupiah. Padahal kan cuman satu gram emas. Jadi mungkin sampai sekitar 400 ribu satu gram emas. Nah kalau satu gram perak ya kurang lebih kan separuhnya. Dirham itu ya kurang lebih seperti itulah, kecil, sekitar 100 ribu 150 ribu dan satu danik. Danik itu lebih kecil, mata uang yang lebih kecil dari dirham. Anggap saja begini, saya kerja satu hari dapat upah, ini kalau kurs tempo dulu ya, tempo dulu dalam ukuran uang kecil, satu hari saya dapat upah 10.500 misal begitu ya. Yang 10.000 saya sedekahkan untuk anaknya teman saya di jalan Allah. Yang 500 rupiah saya pakai untuk saya sendiri. Nah saya punya teman di jalan Allah yang sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Selama 20 tahun saya kerja, itu uang yang 1 dirham itu saya sedekahkan untuk temannya anak saya tersebut. Coba saya mau nanya, ada orang kerja mau begini? Penghasilannya 99% dikasihkan orang lain, yang 1% dipakai dirinya sendiri. Ada enggak? Ada enggak? Ada, Bu, ada. Orangnya hadir di sini kok. Bapak-bapak ini 99% diserahkan kepada orang lain. Istrinya. Ya, tapi kakek bojone dhewe padha wae ya, Pak ya. Nah, kemudian Ibrahim bin Adham kembali nanya, pertanyaan selanjutnya ini menarik. Kamu pernah enggak berdoa minta kepada Allah sebuah hajat? Ibrahim ngerti nih, ini nih lawan bicaranya bukan orang sembarangan nih. Ini lawan bicaranya nih wali ini orang soleh ini. Biasanya orang soleh itu enggak banyak minta macam-macam sama Allah. Jadi kalau minta itu pasti permintaannya yang luar, yang biasa. Yang biasa-biasa enggak begitu minta. Kalau minta berarti permintaannya luar biasa. Kamu pernah enggak minta sesuatu kepada Allah, sebuah hajat kepada Allah? Oh pernah, ada satu hajat yang saya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata anak muda yang soleh tersebut. Tapi sudah berdoa selama 20 tahun sama Allah belum dikabulkan. 20 tahun saya minta sama Allah, satu hajat ini belum dikabulkan. Maka Ibrahim nanya penasaran, "Wa ma hiya? Apa hajatmu yang 20 tahun minta sama Allah belum dikabulkan?" Faqala an yuriyani Ibrahim bin Adham. Saya doa minta sama Allah, semoga Allah mempertemukan saya secara langsung dengan Ibrahim bin Adham, kemudian saya mati di depannya. Katanya Ibrahim bin Adham, saya orang yang kamu cari. Ya, saya ini orang yang kamu cari, 20 tahun kamu doa, ya saya orangnya. Maka kata anak muda tersebut ya, fa'ab naqani wa wada'a ra'sahu fi hijri. Anak muda tersebut akhirnya memeluk aku, kata Ibrahim. Saya dipeluk erat oleh anak muda tadi dalam kondisi kaki selonjor dia. Kemudian dia meletakkan kepalanya di pangkuan saya, ra'sahu fi hijri, tsumma qala ilahi, sambil meletakkan kepalanya di pangkuan ya Ibrahim bin Adham, anak muda itu berkata, "Ilahi, ya Allah, qadaita hajati, engkau sudah mengabulkan hajatku. Faqbidni ilaik, tolong sekarang juga cabut nyawaku. Aku ingin bertemu denganmu ya Allah." Wa mata min saati, langsung meninggal dunia. Saya mau nanya. Ini wali ketemu wali, apik ya? Coba kalau ceritanya wali ketemu wali begini, cakep enggak nih? cerita-cerita model begini masih sering kita temukan atau udah jarang nih ya? Sudah jarang kan? Ini indah, manis, luar biasa. Jadi pengennya 20 tahun hajatnya itu bukan minta rumah, hajatnya bukan minta mobil. Hajatnya pengen ketemu wali Allah, nah udah ketemu tak mati, wes cukup. Kenapa? Karena buat beliau setelah memandang wajah wali udah cukup. Tapi apa-apa lagi, pengennya ketemu Allah. Karena melihat wajah orang soleh, itu akan menghantarkan bisa melihat Allah Rabbul Alamin. Menghantarkan bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Menjadi sarana wasilah untuk dekat kepada Allah. Nah, yang udah solehnya begitu aja masih butuh Ibrahim bin Adham. Nah kadang kita ini gaya, soleh orang, kalau berkahi wali kok orang butuh, yang penting aku sholat, aku ibadah, aku ngaji, enggak lah ya pedowai. Saya ngomong ya sopo. Ini kadang kita ini terlampau enggak? Gaya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak afdol rasanya kalau saya ngomong sampai jam 10. Enggak afdol rasanya. Sedangkan sekarang udah jam 10 kurang seperempat. Ini kan ada Bib Muhammad bin Husain ya, cucunya guru saya. Biar beliau yang melanjutkan meringkas-ringkas apa yang bisa diringkas, yang penting saya jangan diringkas gitu saja. Ya Bib ya. Fadol Bib, berdiri Bib biar bisa dilihat Bib. Tapi kalau beliau ini duduk kelihatannya kelihatan kok, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Cerita yang tadi kita dengarkan memang ini cerita-cerita hikayat-hikayat yang bisa memperbaiki dandani hati kita. Memang orang-orang soleh itu dikasih kelebihan sama Allah. Ngelihat mukanya aja itu sudah berpengaruh dalam hati. Dengarkan sejarahnya juga berpengaruh ke dalam hati kita. Ya, tadi mau cerita sedikit, ngelanjutkan cerita Al-Habib Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus. Ya, tadi sudah diceritakan Habib Abu Bakar Adni ini pernah suatu ketika kedatangan tamu seorang ulama, yaitu Syekh Said Al-Amudi. Dijamu, ada ditunggu, ini ulama besar mau datang ke rumah kita. Murid-muridnya disuruh nyambut ada di depan. Kemudian ketika tamu itu datang, disambut sama Habib Abu Bakar Adni, diajak naik tangga sampai ada di ruang tamunya, karena waktu itu ruangannya ada di atas. Ketika sudah duduk di ruang tamu, Habib Abu Bakar Adni manggil muridnya, tolong kamu hitung jumlah tangga yang tadi dijalani sama Syekh Said Al-Amudi ada berapa. Dihitung ternyata ada 50. Sembelihkan 50 kambing. Kemudian sebelum nyembelih kamu tanya lagi, tolong kamu deketi, kamu tanya bagian dari kambing yang paling disukai sama beliau apa. Dideketi tanya, lapor, ternyata bagian yang paling disenangi artinya kambing. Sudah, sembelihkan 50 kambing, nanti yang bagian artinya dekatkan sama piringnya, diken di satu kayak prasmanan gitu sudah. 50 kambing semuanya harus disajikan. 50 kambing yang berarti yang didekatkan ada 50 hati. Saya tadi kesini cuma 3 tangga, Beb. Paling seneng sama kepala kambing. Nanti kalau saya tidak antek kan jenengan juga ikut ngabiskan kan bisa. Amin Allahumma. Amin. Nunggu. Berarti kalau besok minggu depan ada 3 orang, akikoh sudah cukup insya Allah. Itu kemudian disembelihkan. Setelah itu waktunya makan, dilihat jamuannya, loh kok segini hebatnya. Nah Syekh Said ini sempat dalam hati dia batin, wah Ini namanya israf ini, berlebihan ini. Sempat dalam ada kerentak hati demikian. Nah, karena Habib Abu Bakar Adni ini orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya faham. Bilang, "Ya Syekh, tujuan saya nyembelih 50 kambing ini bukan untuk berlebih-lebihan. Kenapa? Soalnya kalau antum nanti enggak bisa ngabiskan ini, yang mau ngabiskan masih banyak. Dan juga ini saya mau ngajari kepada murid-murid saya, kepada masyarakat, gini loh cara menghormati ilmu. Saya mau ngajari ini. Loh, cara menghormati ilmu ya demikian ini. Silahkan antum makan yang antum suka. Ini ati yang paling antum suka, saya dekatkan. Habisnya seberapa, kalau enggak habis, yang mau ngabiskan insya Allah masih banyak. Dan banser-banser siap ngabiskan juga. Dan antum ini kalau jenengan datang ke rumahnya kakak saya namanya Husin, itu jauh lebih dermawan daripada saya. Wah, saya begitu habis makan penasaran. Punya kakak namanya Husin. Tanya, tinggalnya di mana, Bib? Di Tarim. Oh ya sudah. Penasaran sudah, langsung berangkat ke kota Tarim. Ketika sampai di sana, tanya-tanya keliling, ini rumahnya Habib Husin bin Abdullah Al-Idrus di mana? Oh, di situ rumahnya. Dilihat loh, katanya lebih dermawan, tapi rumahnya sama adiknya kok lebih mewah, adiknya jauh. Ini rumahnya mungkin seukuran WC-nya aja ini rumahnya. Datangi ke sana, ini betul rumahnya Habib Husin? Ya betul. Yang punya adik di kota Aden itu Abu Bakar? Iya betul. Ya sudah, masuk. Tunggu sana waktu itu waktu maghrib. Wah, ini makan malamnya apa ini? Waktunya makan malam, ternyata ini si Habib cuma bawa air satu gelas sama roti satu. Rotinya diparuh jadi dua, separuhnya dikasihkan, airnya yang gelas di gelas juga dibagi jadi dua. Dilihat loh, katanya lebih dermawan, kok cuma roti separuh lagi rotinya. Dimakan mungkin malam, kan belum siap-siap kalau malam. Besok sarapan harus datang lagi ke sana. Sarapan berangkat lagi ke sana. Sudah dikosongkan ini perutnya. Datang ke sana ditunggu waktu sarapannya, ternyata waktu keluar sarapannya alhamdulillah roti lagi. Separuh lagi. Rotinya satu diparuh jadi dua. Kasihkan lagi. Sarapan kan masih pagi, mau nyembelih kambing di mana kalau pagi? Siang kambing ini pasti. Siang datang lagi ke sana, ya roti lagi. Rotinya baru jadi dua. Mungkin malam. Kalau sudah malam, kalau malam sampai roti lagi yang keluar, saya mau tanya. Ini saya mau protes ini. Katanya lebih dermawan, mosok sudah makan hampir tiga kali di sini roti terus. Malam ternyata roti lagi. Terakhir sambil makan sambil protes, "Bib, katanya adiknya jenengan. Jenengan ini jauh lebih dermawan daripada dia. Saya datang ke sana disembelihkan 50 kambing. Dan jenengan yang lebih dermawan, kok saya datang ke sini cuma roti separuh, roti separuh, roti separuh, air separuh gelas. Ini serba separuh semuanya, kenapa, Bib? Katanya lebih dermawan." Jawabannya, "Itu bagi adikku. 50 kambing itu paling cuma 1/10 dari kekayaannya dia. Tapi kalau bagiku, separuh roti itu ya separuh kekayaanku. Ya memang saya punyanya cuma ini, roti separuh sama air satu gelas. Jadi jenengan ini datang ke sini yang ngerepoti dari tadi. Jatahnya cuma roti satu, bagi minta separuh lagi." Jadi ini cerita daripada orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita bisa niru dermawannya insya Allah. Bahwa saya besok tak main ke rumah jenengan, awas tak nyembelih kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, ini tambah seger enggak, Bu? Bapak-bapak tambah seger ya. Tambah seger. Memang kalau kita ngenang orang soleh itu ya begini. Memang majlis ini saya mulai setelah Syawal itu, setelah peresmian, saya pengennya kita belajar ngenang orang soleh ya. Nanti masalah fikih ikut aja kursus pesolatan. Kalau ternyata enggak bisa datang ke sini, tinggal bawa flash disk ya kan, minta kopian rekamannya. Tolong dikopikan gitu sama teman-teman. Nah, kalau mau minta kopian VCD-nya ya bayar sama teman-teman saya. karena nanti ada prosesnya kan. Tapi kalau bawa flash disk sendiri gratis, ya gratis. Tolong dikopikan, kan lebih enak flash disk yang kecil itu. Nanti ambil MP3-nya atau file videonya terserah. Mungkin berapa kali pertemuan kalau enggak bisa datang, tapi yo jomong juga flash disk rata-rata teko gitu. Kan eman-eman, kalau datang kan lain, suasananya berbeda. Bapak Ibu hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ringkasnya. Ringkasnya kalau kita petik ada pelajaran yang pokok dalam diri wali seperti apa yang saya sampaikan di awal, tidak mungkin wali pelit. Itu tidak mungkin. Semua wali pasti dermawan. Kalau bukan dermawan berarti wali palsu. Ya, wali palsu. Jadi orang mau jadi wali kok pelit, itu wali palsu. Mau jadi wali harus siap melarat. Jadi punyanya roti satu ya dibagi dua. Ini contoh nih. Ya, contoh yang diterapkan. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tolong diumumkan sama teman-temannya. Ini pengumuman dari saya, ada sedikit ralat. Waktu itu saya pengen buat acara yang di Masjid Agung kan tanggal 6 Oktober ya. Ternyata Masjid Agung 6 Oktober ada dadakan acara dari Pemkot ya kan, resmi pamitan haji. Jadi acaranya tadi kita rubah jadi tanggal 13 Oktober. Seminggu kemudian ya, minggu kedua bulan Oktober, tanggal 13 Oktober jam 8 pagi. Tolong diinformasikan ke semua teman-temannya, dan kita harapkan yang datang 5 kali lipatnya yang hadir peresmian kemarin. Ya, yang datang 5 kali lipatnya yang hadir peresmian kemarin. Jadi biar semarak luar biasa. Pokoknya 13 Oktober jam 8 pagi ya. Usahakan kita bisa bersatu untuk dikosongkan pagi itu jam 8 berakhir waktu zuhur. Kalau datangnya telat enggak apa-apa. Misalnya ada pengajian dulu di waktu tempatnya, biasanya pagi-pagi sampai jam 8, datangnya jam 9 telat enggak apa-apa. Datangnya jam 10 enggak jadi masalah. Pokoknya sebelum zuhur baru selesai. Lebih bagus kalau bisa ikut dari awal. Temanya apa? Menuju Solo Kota Santri. Ya, menuju Solo Kota Santri. Solo Kota Solawat sudah berhasil saya rasa. Betul atau betul? Ya, kalau Solo Kota Solawat itu sudah berhasil. Tapi kalau Solo Kota Santri ini harus perlu kita apa namanya? Munculkan ya. Perlu kita munculkan. Nanti terus bareng-bareng Solo Kota Santri, Sragen Kota Santri, Sukarjo Kota Santri, Karanganyar Kota Santri, Boyolali Kota Santri. Ini kita garap bersama-sama. Sehingga kesan-kesan apa ya, simbol-simbol yang enggak beres itu enggak begitu mempengaruhi itu. Yang ada tuh simbol-simbol yang bagus-bagus, yang beres, beres simbol yang baik-baik. Biar kita ini gampang ingat sama Allah. Kalau sekarang ini kita mau ingat sama Allah kok susah ya? Ya, karena dikit-dikit yang ada tuh yang buat kita lupa sama Allah. Betul enggak, Bu? Lihat iklan mobil, nanti yang dipajang ya perempuan. Lihat iklan motor, yang dipajang ya perempuan. Masuk pasar, yang jualan juga perempuan. Di toko, kios, yang jaga kebanyakan juga perempuan. Semuanya serba perempuan. Lain kalau di Timur Tengah, yang jaga toko orang laki. Kebanyakan yang belanja orang laki. Yang masak orang laki, yang perempuan tinggal makan. Ratu kalau di Timur Tengah itu perempuan ratu ya. Tapi kalau di Indonesia ada begitu kan, orang entuk metu kon ning omah tok gitu kan. Lain image-nya berbeda. Nah, kemudian pengumuman yang kedua, Rebo dan Kemis itu kursus pesolatan. Mumpung baru 2 kali pertemuan, usahakan Rebo dan Kemis besok yang hadir bisa lebih banyak. Yang udah hadir kemarin usahakan istiqomahkan. Tercatat itu hampir 100 orang kan, cukup banyak lah kalau untuk kursus pesolatan di awal. Saya pengennya bisa lebih banyak lagi itu istiqomah. Teman-teman dari jauh-jauh datang kok. Ujung Karanganyar tuh datang. Dari Jumapolo tuh datang. Dari banyak itu ujung Karanganyar datang. Dari bandara sana juga datang. Dan alhamdulillah kita bersama-sama bareng sama Habib Muhammad mengemas fikih dalam bentuk yang sejuk itu. Fikih dalam bentuk yang enak, yang renyah. Yang kira-kira kalau kita belajar enggak ngantuk, enggak berat, ada humor-humor yang seger ya, yang seger, yang manfaat insyaallah. Untuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa kalau Anda berada di Kota Malang dan sekitarnya, besok malam kalau tidak ada aral melintang, yuk kita ketemuan di Majlis Riyadhul Jannah. Ya, di Majlis Riyadhul Jannah. Insya Allah saya mungkin menjelang subuh nanti atau tengah malam ini akan bergerak ke arah Malang. Besok malam akan ceramah di sana. Mohon doanya ya, insya Allah. Karena Majlis Riyadhul Jannah ini istimewa. Istimewanya apa? Majlis yang istiqomah tiap malam Ahad keliling dari satu kecamatan pindah kecamatan yang lain, yang hadir tidak kurang dari 50 ribu orang. Rutin itu. Kemarin diunduh di Bali, itu yang berangkat bisnya saja 150 bis. Ya, parkirnya gimana itu? Itu yang berangkat 150 bis. Tadinya saya mau datangkan segitu banyak, saya mikir, lengku parkir piye, 150 repot tambah. Nah, saya mengutamakan gimana teman-teman kita yang di Solo dan sekitarnya itu bisa istiqomah gitu. Kalau enggak tiap minggu minimal 2 bulan sekali punya gerakan yang besar bersama bareng-bareng. Kemudian untuk teman-teman yang ada di Hong Kong, insyaallah hari Sabtu 14 September. Sabtu 14 September saya insyaallah akan berangkat ke sana, 15 pagi sampai sore ceramah di sana, 16 kembali melanjutkan dakwah di tanah air. Kemudian yang lebih penting lagi, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan pembacaan Maulid Simtud Duror itu sudah kita rubah harinya, bukan Jumat Pon tapi Jumat Kliwon. Jadi Jumat depan kita baca Maulid Simtud Duror. Tolong datangnya lebih awal karena jam 8 tepat akan langsung kita mulai pembacaan Maulid Simtud Duror insyaallah bersama ayahanda dari Habib Muhammad, yaitu Habib Husin bin Anis, dan teman-teman yang biasa membaca Maulid Simtud Duror di sini insyaallah. Siap rawuh kira-kira? Ya, ini kalau malam Sabtu Jumat Kliwon ya, Jumat Kliwon itu bagian kita betul-betul pengin mengamalkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Betul-betul pengin solawatannya kita kedepankan di sana. Kalau untuk Al-Qur'an alhamdulillah tiap mau pengajian kita udah baca surat Yasin. Untuk pengajian ibu-ibu itu setiap Rebo sore kita selalu semaan Al-Qur'an, kalau Rebo Legi khataman Quran. Nanti insyaallah untuk bapak-bapak enggak mau kalah kan? Mau kalah sama ibu-ibu, Pak. Itu ibu-ibu tuh di sini ada sekitar 10 atau 12 orang kalau Rebo Legi yang hafal Al-Qur'an dari apa namanya? Pesantren Al-Muayyad dan sekitarnya yang dikelola oleh Ibu Syekh Wal Afiyah. Ada bunyai-bunyai itu ya, dan anak-anaknya. Mereka baca beliau-beliau itu baca Al-Qur'an dengan hafalan dari jam-jam setengah 2, jam 4, setengah 5 itu sudah khatam gitu ya. Sudah khatam bil ghaib dengan hafalan. Saya pengen teman-teman saya yang hafal Al-Qur'an nanti merapat ke sini, kita akan buat kalau pas Jumat Legi, nah sebelum maghrib udah baca, nanti jam 8 kita khatamkan bersama-sama, baru kemudian kita pengajian. Jadi ada judulnya, Jumat Legi Khatmul Qur'an. Kalau Jumat Kliwon, Solawatan Maulid Simtud Duror. Tapi kajian ilmiahnya terus berjalan. Karena majlis kita namanya majlis ilmu dan zikir. Jadi ada ilmunya, ada zikirnya. Enggak sekedar zikir tanpa ilmu, enggak sekedar ilmu tanpa zikir. Harus digabungkan. Terakhir, tanya jawabnya Jumat yang akan datang saja ya. Ya, sudah begini, tanya jawab nanti enggak rampung. Jumat akan datang, kita khususkan habis maulid, materi sedikit, kliwon tuh ya, materinya dikit, nanti kita tanya, jawab yang banyak mungkin, mudoroso lah, ngobrol-ngobrol yang enak diantara kita ini, mungkin ada usulan, mungkin ada keluhan dan lain sebagainya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mau nanya ini tentang majelis ini, untuk ibu-ibu, oh ya, panitia nih yang suka lupa, sumuk ya Bu di situ. Ada. Itu kipas angin kenapa selalu lupa dinyalakan ini? Yang nyala cuma yang situ ya, satu. Yang tengah? Oh, memang dimatikan. Oh ya, berarti bukan teman-teman saya yang matikan toh? Oh, bukan. Thank you my friend. Alhamdulillah. Saya takutnya ibu-ibu tuh kesumuan gitu loh. Enggak sumuk Bu ya. Nah, sekarang saya kasih wewenang jenengan yang ngatur sendiri. Kalau pas sumuk nyalakan, kedenginan matikan. Setuju? Bapak-bapak, kepanasan enggak? Enggak. Ada tuh kipas angin besar, memang sengaja itu tidak saya nyalakan. Kenapa? Dinyalakannya kalau betul-betul terasa panas. Karena suaranya itu sangat keras gitu ya. Suaranya sangat keras. Kalau kita nyalakan nanti suaranya itu sedikit-sedikit mengganggu kenyamanan kita. Kalau memang kondisinya memang panas sampai enggak nyaman baru kita nyalakan. Insyaallah nanti telinganya juga terbiasa. Tapi kalau gini cukup udaranya sirkulasi cukup enak kan? Cukup enak. Untuk pemirsa dan pendengar di rumah, ya sampai kapan cuman mau melihat dan mendengarkan? Saya tunggu kerawahannya di Majelis Ar-Raudhah. Ya, kalau namanya tadi itu sampai doa, pengen matinya nanti kalau sudah ketemu Ibrahim bin Adham. Jangan mati dulu kalau berketemu saya. Insya Allah ya tetap umur gitu loh ya. Nah, akhirnya, Beb, kalau gitu saya nggak mau ke Raudhah. Kenapa? Kok ketemu jenengan terus mati moh aku? Tambah repot. Nah, silakan hadir ke sini ya, ajak teman-temannya. Kita pengen majlis ini semakin makmur, semakin barokah, semakin besar. Memang saya pengen semakin besar. Karena kita kalau punya semangat jangan nanggung. Yang namanya konser itu yang hadir banyak. Yang namanya sepak bola yang hadir banyak. Yang namanya mall itu gak pernah sepi. Yang namanya pasar tiap hari rame. Nah, mosok pengajian gak rame. Ya berarti kitanya yang keliru. Setuju? Jadi Bib, urusan makannya Bib Jumat depan Bib. Ngapunten Jumat ini roti saja Bib. Separuh gitu ya. Jumat ini roti saja, Jumat depan roti, susu dan makan insyaallah. Semoga ada kambing. Amin. Khusus buat Bib Muhammad. Demikian mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Permohonan doa ya, kita akan bacakan berapa permohonan doa malam hari ini khususnya untuk salah satu sahabat saya, murid saya Raudhah yang namanya cukup indah, yaitu akhina Muhammad Khairi. Beliau belum lama mendapatkan anak laki-laki ya, punya anak laki-laki. Bapaknya namanya Muhammad Khairi, minta nama sama saya. Karena minta nama sama saya tuh kalau paling seneng ngasih nama itu juga Muhammad. Sehingga anaknya saya kasih nama Muhammad Anis. Ya, Muhammad Anis bin Muhammad Khairi. Mari kita doakan semoga anak beliau menjadi anak yang soleh, yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW, bisa membahagiakan kedua orang tuanya, dan semoga sehat selama-lamanya dan kelak seluruh keturunannya menjadi auliya wassolihin. Ala hadziniyah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala mana wa habibi albi fi tasmiyati waladi Muhammad Anis wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian permohonan doa untuk Ananda Sigit Ari Budianto, semoga lekas sembuh dari segala penyakitnya. Kemudian untuk Bapak Samino dan Ibu Suyanti Sukiman, ayah dari Ibu Sulis, semoga sehat, dihapuskan segala penyakitnya, diberi kesehatan yang setelah itu tidak sakit selama-lamanya. Kemudian untuk Bapak Tukarjo, ya semoga sehat wal afiah. Kemudian untuk adik Raffi Arianto, semoga sehat, sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian untuk Bapak yang menuliskan doanya di sini, semoga dilancarkan pekerjaannya dan rumah tangganya rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian untuk Bapak Senin bin Mentani, semoga sembuh dari segala macam penyakitnya dan dimudahkan semua urusannya. Kemudian untuk semua yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan zahiran wa batinan dan dipanjangkan usianya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Adiki yamudin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqim. Surat al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiriman Fatihah untuk Nenek Sutaji dari Lumajang, Jawa Timur, yang telah meninggal dunia Jumat tadi jam 10. Juga untuk almarhumah Ibu Sumini Gemolong, dan juga untuk Bapak Muhammad Zaini bin Madrikin, dan juga untuk Ibu Suryati binti Sukirno. Kemudian untuk Simbah Wakiem, kemudian teruntuk semua saudara-saudara kita yang dulu hadir di majelis ini bersama kita dan telah meninggal mendahului kita, beserta kedua orang tuanya yang telah mendahului kita, sahabat-sahabat kita dan guru-guru kita yang telah mendahului kita. Semoga oleh Allah Ta'ala semua yang disebutkan tadi di alam kubur sana bahagia, diletakkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Adiki yamudin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.